Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di sini kita masuk pembahasan tentang harokat fil mudhari' yang kemasukan nun taukid tapi mu'rab. Qala al-mu'allif wal fi'lu tukthirani, masalan marfu'un bi thubuti nuni. Dan fi'il tukthirani sebagai contoh, dia marfu' dengan tetapnya nun, dengan adanya nun tukthirani. Litisolihi bi alifil itsnaini, karena dia bersama dengan aliful itsnain. Idza dakhalat alaihi nunu taukidi, ketika masuk kepadanya nun taukid, nahwu la tukthirani min ad-dhahiki fa hiya ghairu mubasyiratin. Di sini tukthirani itu nun tasdid di belakang nun taukid. Tukthirani itu nun taukid. Fahiya ghairu mubasyiratin, dia nun taukidnya tidak bersambung langsung dengan fi'il mudhari. Li'annahu fasola bainaha wa bainal fi'li fasilun, karena ada yang memisahkan antara fi'il, antara nun taukid dan fi'il mudhari itu, satu pemisah. Wa huwa aliful itsnaini, yaitu aliful itsnain. Wa hadzal fasilu malfudun bihi, dan pemisah ini dilafadzkan, ada kelihatan lafadznya, jadi jelas kalau ini maka dia tidak mabni walaupun kemasukan nun taukid, karena nun taukidnya tidak bersambung langsung dengan fiil mudhari itu. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun, janganlah kalian berdua mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Yunus at-tasi'ah wa thamanun. Ini surat Yunus ayat 89. Fal mudhari'u tattabi'ani, fil mudhari' di sini tattabi'ani, asluhu marfu'un bin nunil muqaddarati. Asalnya dia itu marfu' dengan nun yang ditakdirkan. Litawali nunati, karena beriringannya huruf-huruf nun. Jadi pertama nun tanda rofa, tatabi'ani nun tanda rofa, kemudian kemasukan nun taukid tasdid, jadi ada tiga nun. Nah maka dibuang atau ditakdirkan huruf nun yang satu, yaitu tanda rofanya itu ditakdirkan, sehingga sisa dua huruf nun, yaitu nun taukidnya. Nah, ini maksud dari asluhu marfu'un bi nunil muqaddarati. Asalnya marfu' dengan nun yang muqaddarah, litawali nunati, karena beriringannya huruf-huruf nun. Maksudnya sekali lagi, huruf-huruf nun itu ialah huruf nun tanda rofa, huruf nun taukid. Nah, tanda rofanya ditakdirkan, sehingga tersisa dua huruf nun taukid. Nah, dilihat footnote-nya di sini, innama qila al-muqaddaratu, dikatakan muqaddarah li'anna ma hudhifa li'illatin fahuwa kathabiti, karena sesuatu yang dibuang karena ada satu alasan, maka dia seperti ada, seperti tidak dibuang, makanya dikatakan muqaddarah. Wa yajri 'ala al-sinatil mu'ribina al-mahdhufah, dan diucapkan oleh orang-orang yang suka mengi'rab, ketika i'rab, ketika ketemu kalimat seperti ini, mereka mengi'rab tanda rofa yang mahdhufah. Wala ba'sa bihi, ini enggak apa-apa, min babit taysiri, karena untuk memudahkan. Jadi untuk tattabi'ani ini asalnya itu marfu dengan nun al-muqaddarah. Orang mengatakan nun al-mahdhufah dan rofa. Litawali nunati, sekali lagi karena adanya beriringannya huruf-huruf nun. Litisolihi bil alifi, karena dia bersambung dengan alif. Wa nunu taukidi ma'ahu ghairu mubasyiratin, dan nun taukid bersama fi'il ini itu tidaklah bersambung langsung. Liwujudil fasli dhahiri wa huwa aliful itsnaini, karena adanya pemisah yang zahir yaitu aliful itsnain, seperti contoh tukfirani tadi. Fal fi'lu mu'rabun, jadi fi'il tattabi'ani ini mu'rab, tidak mabni. Dan i'rabnya di sini fala, la itu lanahiyatun adalah larangan, berarti artinya janganlah. Tattabi'ani fi'lun mudhari'un majzumun bila. Tattabi'ani ini fi'il mudhari' yang majzum dengan la. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, tanda jazmnya dengan dibuangnya huruf nun. Li'annahu minal amtsilatil khamsati, karena dia diantara amtsilah al-khamsah atau fi'il-fi'il yang lima. Wal alifu fa'ilun, dan alif adalah fa'il. Wa nunu tawkidi harfun mabniun alal kasri la mahalla lahu. Nun tawkid adalah huruf mabni dengan kasroh yang tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Nah, ini contoh ketika nun taukid dipisah dengan aliful itsnain. Kemudian wal fi'lu taqumuna masalan, dan fi'il taqumuna masalan sebagai contoh, marfu'un bi tsubuti nuni, dia marfu' dengan tetapnya nun, sama sebagaimana tukthironi. Litisalihi bi wawil jama'ati, karena bersambung dengan wawul jama'ah. Idza dakhalat alaihi nun tawkidi, ketika masuk kepadanya nun tawkid, nahwu contohnya hal taqumunna biwajibikum, apakah kamu atau kalian mengerjakan, sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban kalian, fahiya ghairu mubasyiratin, maka di sini nun tawkid itu tidak bersambung langsung. Li'annahu fasala bainaha wa bainal fi'li fasilun muqaddarun, karena ada yang memisahkan antara nun taukid dan fi'ilnya, yaitu cat pemisah yang ditakdirkan. Wahuwa wawul jama'ati, itu wawul jama'ah di sini. Taqumunna itu ada wawul jama'ah. Li'annal asla, karena asalnya taqumunanna, asalnya seperti itu. Taqumunanna. Fahudifat nun raf'i, maka dibuanglah nun raf'ah. Litawalil amthali, karena beriringannya huruf-huruf yang sama, jadi tiga, nun rafa dan nun taukid dua, nun rafi wa nun taukidi, nun rafa dan nun taukid, nun rafanya dibuang. Fasara takumun, jadi takumun. Faltaqa sakinani, nah ketika nun rafa dibuang, bertemulah dua sukun, yaitu wawul jama'ah wa nunul ula min nuni taukidil musyaddadati, dan nun yang pertama dari nun taukid yang ditasdid. Jadi kan dua sukun ketemu, wawul jama'ah itu kan sukun, kemudian nun taukid yang pertama itu kan sukun. Ketemu dua sukun, fahudifatil wawu, dibuanglah huruf wawu jama'ah. Litakhallusi min iltiqa'i sakinaini, untuk menyelamatkan dari bertemunya dua sukun, dibuang wawu jama'ahnya, dihapus. Wali anna dhammata qablaha dalilun 'alaiha, dan karena kenapa bisa dibuang, untuk pertama agar tidak bertemu dua sukun, dan yang kedua karena dhammah, harakat dhammah pada huruf mim, takumunna, domahnya itu di atas huruf mim, itu dalilun alaiha, dalil yang menunjukkan adanya huruf wawu jama'ah di situ. Fasoro, sehingga menjadi takumunna. Fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un, maka dia fi'l mudhari' marfu', walamatu raf'ihi thubutun nunil muqaddarati, tanda rafa'nya thubutun nun, tetapnya nun yang muqaddarah. Wal wawul muqaddaratu liltiqa'i sakinaini fi mahali raf'in fa'ilun, dan waw muqaddarah yang muqaddarah karena bertemunya dua sukun pada posisi rafa' sebagai fa'il. Taqumunna, jadi di situ ada wawu jama'ah yang dibuang, dicukupkan dengan harokat dhammah pada huruf mim, kemudian di situ ada huruf nun yang ditakdirkan, nun rafa', yang dibuang karena beriringannya tiga huruf yang sama sehingga satu dibuang. Nah, ini contoh fi'il mudhari' bertemu dengan atau dimasuki huruf nun taukid tidak bersambung langsung. Nah, pemisahnya itu ditakdirkan enggak kelihatan, tidak dilafadzkan karena sudah dibuang, dihapus, yaitu wawul jamaah sini dibuang. Kemudian wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantara contohnya ialah firman Allah Ta'ala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathiran. Sungguh kalian akan diuji di harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Wala tasma'unna, dan kalian itu akan mendengar, minal ladina utul kitab min qablikum, dari orang-orang yang beri kitab sebelum kalian. Wa minal ladina asyraku, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, kalian akan mendengar adhan kathirun, gangguan yang banyak. Nah, ini Ali Imran al-ayah sadisah wa thamanun wa mi'ah. Ali Imran ayat 186. Fal mudari'u la tublawunna wa mithluhu la tasma'unna marfu'un bin nunil mahdhufati. Fil mudari' la tublawunna, dan semisalnya yaitu la tasma'unna, ini marfu' dengan nun yang mahdhufah, yang ditakdirkan atau dibuang untuk mempermudah. Li'anna nun at-taukidi lam tubashiril fi'la fayabni. Karena nun taukid di sini tidak langsung bersambung dengan fi'il itu sehingga dia mabni. Jadi dia enggak mabni. Li'anna wawal jama'ati fasolat bainal fi'li wa nun taukid. Karena wawal jama'ah memisahkan antara fi'il dan nun taukid di sini. La tublawunna wa la tasma'unna. Di situ ada wawal jama'ah. Dia yang memisahkan antara fi'il mudhari ini dan nun taukid sehingga dia tidak mabni. Li'anna aslahu tublawunanna, asalnya tublawunanna. Taharrakatil wawu, wawu itu berharokat. Tublawu berharokat. Wan fataha ma qablaha, dan difatah sebelumnya tublawu, difatah sebelumnya. Fakulibat alifan, sehingga dirubah dia wawu itu menjadi alif. Tubla jadi panjang. Thumma hudifatil alifu, dan huruf alif gantian dari wawu itu dihapus. Liltiqaiha sakinatan ma'awawil jama'ati, karena dia bersambung bertemu dengan wawu jama'ah. Dia sukun, alif gantian dari wawu itu sukun bertemu dengan wawu jamaah yang sukun juga sehingga dia dibuang. Ya, thumma hudifat nun rafi, kemudian dibuanglah nun rafa. Faltaqa sakinani, maka bertemulah dua sukun, wawu jamaati wa nunul ula min nun taukidil musyaddadati. Wawu jamaah dan nun yang pertama dari nun taukid yang musyaddadah. Ini tentang la tublawunna. Jadi tublawunna, di situ ada beberapa penghapusan dan perubahan huruf. Fahurrikat wawul jama'ati bidhammati takhalluson min iltiqa'i sakinaini, sehingga diharokatilah wawul jama'ah itu dengan dhamma. Tublawu jadi untuk menghindari dari bertemunya dua sukun. Wawu jamaah kan aslinya sukun, kemudian diharokati doma agar tidak bertemu dua sukun. Walam tuhdaf, dan dia tidak dibuang. Li adami ma yadulu alaiha, karena tidak ada dalil yang menunjukkan wawu jamaah, sehingga yang dibuang itu huruf fi'ilnya. Huruf wawu fi'ilnya dibuang. Sebelumnya diganti alif, kemudian dibuang. Dan wawu jamaah tetap karena enggak ada dalil yang menunjukkan wawu jamaah. Walam tuhdhaf nun taukidi, dan nun taukidnya juga enggak dibuang. Justru yang dibuang itu tanda rofa, nun rofa. Kenapa? Li'annahu utiya biha li ghoradin, karena nun taukid itu didatangkan di sini untuk satu tujuan penegasan, penguatan. Kalau dia yang dibuang ya, berarti enggak ada, berarti tujuannya enggak tercapai. Ini tentang tublawunna la tublawunna. Amma fi qawlihi ta'ala wala tasma'unna, adapun dalam firman Allah Ta'ala wala tasma'unna, dan sungguh kalian akan mendengarkan. Fa inna wawal jama'ati hudifat liltiqa'i sakinaini, maka wawu jama'ah di sini dibuang karena bertemunya dua sukun. La tasma'unna, setelah ain itu ada wawu, wawunya dibuang. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha, kenapa bisa dibuang? Karena hu harakat dhammah pada huruf ain tasma'u sini sebelum wawu jama'ah itu dalil yang menunjukkan huruf wawu jama'ah. Makanya dia di, dia yang dibuang. La tasma'unna, dia yang dibuang. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan yang semisal ini firman Allah Ta'ala wala yasudunnaka an ayatillahi, dan janganlah mereka menghalangimu dari ayat-ayat Allah, dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Al-Qasas al-ayah as-sabi'ah wa thamanun. Fahuma mu'rabani la mabniyani, keduanya tas wala tasma'unna wala yasudunnaka, di sini mu'rab la mabniyan, tidak mabni. Li'anna nuna wa in kanat mubasyiratan, karena nun itu walaupun dia bersambung langsung lil fi'li fil lafzi, bersambung langsung dengan fi'il mudhari' secara lafaz, lakinnaha munfasilatun anha fi taqdir, tapi dia terpisah dari fi'il itu secara takdir. Nah, dipisahkan dengan wawu jama'ah yang di buang kalau tasma'unna sini wa yasudunna, itu ada wawu jamaah tapi dibuang, ditakdirkan. Sehingga di sini fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid tapi dia mu'rab, tidak mabni, karena nun taukid tidak bersambung langsung dengan wawul, dengan fi'il mudhari'nya. Qala al-mu'allif wa qad tabayyana min hadhihi al-amthilati, sungguh telah jelas dari contoh-contoh ini, anna alifal ifnaini la takunu illa dhahiratan, bahwa aliful ifnain pasti dalam keadaan dhahirah. Ini pasti kelihatan, tidak akan dibuang ketika fi'il mudhari itu digabungkan dengan atau diberi nun taukid, sehingga pemisahnya itu terlafadzkan. Amma wawul jama'ati faqad takunu dhahiratan, adapun wawu jama'ah kadang dia zahirah, kadang dia tampak. Idza ta'adzara, ta'adzara tahriku ma qablaha bidhammi, ketika terdapat udzur untuk mengharokati huruf sebelumnya dengan dhammah, maka wawu jamaah itu zahirah. Ialah ketika kita tidak bisa didhammahkan huruf sebelum wawu jamaah itu, maka dia wawu jamaahnya akan tampak. Wa qad takunu muqaddaratan, dan kadang dia muqaddarah. Idza amkana hadfuha, ketika memungkinkan untuk dihapus. Wa tahriku ma qablaha bidhommi, dan ketika huruf sebelumnya bisa diberi harokat dhommah. Dalilan alaiha, untuk menjadi dalil yang menunjukkan wawu jamaah yang dibuang. Ini tentang fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid tetapi mu'rab, yaitu ketika ada pemisah antara fi'il mudhari' itu dengan nun taukid, tidak bersambung langsung. Dengan kata lain, sebagaimana dijelaskan oleh penulis, bahwa ketika sebelum kemasukan huruf nun taukid, dia marfu' dengan thubutun nun. Wallahu a'lamu bissawab.